Nah, ikhwan, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Muyassar. Kita masih pada bab Al-Munada. Dan ini telah kita baca sebahagiannya, yang mana hukum munada dalam hal ini ada beberapa yang dijelaskan oleh beliau, oleh pengarang kitab. Yang pertama, munada itu dimansub. Dimansub dalam artian dia tidak dimabnikan. Itu ada beberapa jenis munada atau orang sesuatu yang dipanggil yang memiliki hukum mansub atau dinasob dan tidak dimabnikan. Seperti keadaan yang pertama, apabila yang dipanggil atau munadanya itu berbentuk mudhaf mudhafun ilaih, bersusunan mudhaf mudhafun ilaih, seperti Abdullah, Abdurrahman, atau mungkin dia bukan nama tapi sifat. Dia bukan nama akan tetapi dia mungkin sifat. Seperti seandainya orang tersebut sedang membaca Al-Quran, dan kan kadang kita tidak tahu namanya, membaca Al-Quran, Qari'ul Quran, susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Kita tidak tahu namanya siapa, langsung kita panggil saja, wahai orang yang membaca Al-Quran. Ini ada ya, berarti qari'u di sini dibaca qari'a. Ya qari'al Qur'an. Wahai orang yang membaca Al-Qur'an. Karena susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, di mansub. Dengan tandanya masing-masing, kalau di sini dia berhubung isim mufrad, kalau isim mutsanna ya tanda nasabnya sendiri. Nah, dan seterusnya. Kalau seandainya dia bersusunan mudhaf mudhafun ilaih. Nah, susunan mudhaf mudhafun ilaih itu tidak mesti mufrad ya. Susunan mudhaf mudhafun ilaih itu tidak mesti mufrad. Musanna juga bisa dibuat mudhaf mudhafun ilaih. Jamak mudzakkar salim juga bisa dibuat mudhaf mudhafun ilaih. Nah, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk yang kedua, yaitu syabih bil mudhaf, susunan kata atau kalimat yang menyerupai seperti mudhaf. Nah, ini sebagaimana kita jelaskan, ya ini secara zahir saja, secara zahir atau secara hukum dia itu apa namanya seperti mudhaf-mudhafun ilaih. Tapi secara yakni penerapan, secara yakni i'rabnya, dia itu bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, itu biasa telah kita sebutkan kemarin. Biasa isim maf'ul, isim fa'il. Isim fa'il, fa'ilun, atau isim maf'ulun, pola ini yang mengikuti pola fa'ilun atau pola maf'ulun. Meskipun ini tidak mutlak, kalau antum mendapati dia nakirah, biasanya dia adalah syabih bin mudhaf. Meskipun nanti juga bisa dibuat menjadi mudhaf-mudhafun ilaih. Seperti ini. Qari'ul Quran. Ini kan mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, ini bisa dibuat mudhaf-mudhafun ilaih. bisa pula dibuat syabih bin mudhaf. Nah, syabih bin mudhaf. Kalau antum seandainya bacanya ini qari'u Qur'anan. Qari'u Qur'anan. Nah, qari'u Qur'anan kemudian dimasuki ya menjadi qari'an, qari'an Qur'anan. Nah. Ya qari'an Qur'anan. Nah. Dibuat menjadi syabih bin mudhaf. Dan ini dari kalimat ya. Nah, pemahaman kalimat. Seperti ini maf'ul juga bisa, fa'il juga bisa. Antum buat sebagai mudhaf, mudhafun ilaih, bisa dibuat seperti syabih bin mudhaf juga bisa. Nah, dibuat nakirah. Lalu kenapa Qur'anan itu dibaca? Nah, ini nanti pembahasannya luas. Nah, Qur'an di Qur'anan itu dibaca mansub karena dia itu maf'ulun bih. Mau maf'ulun bihnya mana? Fi'ilnya mana? Pelakunya mana? Fi'ilnya itu adalah qari'an. Qari'an itu isim, tapi dia isim fa'il ta'malu amalal fi'il. Dia isim, isim mengikuti pola fa'il, tapi dia itu mampu bekerja seperti fi'il. Dia mampu bekerja seperti fi'il. Sehingga meskipun dia fi'il, apa, isim, tapi dia nanti bisa menasabkan maf'ulun bih. Nah, ini nanti sendiri. Masyarakat barakallahu fi. Baik, dan yang ketiga dari isim yang mansub atau munada yang mansub yaitu nakirah ghairah maksudah. Nakirah ghairah maksudah. Kata atau munada yang dipanggil itu adalah nakirah. Nakirah ya berarti bukan ma'rifat ya. Tidak dimasuki oleh alif lam. Bukan pula nama orang. Kalau nama orang meskipun tidak ada alif lam itu tetap ma'rifat, ya kan? Dia nakirah masih umum. Nah, ghairah maksudah, keumumannya itu dengan bentuk nakirah tapi orangnya belum ditentukan. Belum dia tentukan. Seperti seandainya di situ ada kumpulan para murid. Kumpulan para murid. Antum pengen meminta dari salah satu murid tersebut untuk membantu antum. Antum memanggil. Antum memanggilnya ini, wahai murid seandainya. Antum tidak tentukan, muridnya siapa saja terserah. Nah ini kan ghairah maksudah, orangnya belum ditentukan. Berarti antum manggilnya, ya taliban. Nah, ya taliban. Wahai satu murid, ta'al kesini. Seandainya. Nah demikian, ini ghairah maksudah, belum ditentukan. Nanti kalau orangnya sudah ditentukan, nanti ada sendiri. Nah, nanti ada sendiri. Karena kita memanggil kadang dengan lafaz umum, tapi orangnya ini sudah kita tentukan. Yang kita maksudkan orangnya ini sudah ada. Taib ini mansub berarti. Jadi i'rabnya itu munada mansubun. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya ya masing-masing. Kalau fathah tandanya, kalau isim mufrad berarti fathah. Kalau nanti isim mutsanna jamak mudzakkar salim yang mengikuti tanda nasabnya masing-masing. Jamak mu'anas salim, tanda nasabnya apa? Nah. Tayyib, hukum yang kedua dari munada, yaitu dimabnikan. Dia mabni. Mabni di atas rafa. Mabni di atas rafa. Dan ini memiliki beberapa keadaan, dua keadaan. Yang pertama, alaman mufradan. Nama, tapi cuma tersusun satu kata. Nama mufradan tersusun nama atau nama mufradan ini satu kata atau bisa dimaknakan dia bukan mudhaf. Nah, nama tapi bukan mudhaf. Ya seperti Muhammad, Ahmad, Khalid, Yasir. Nah, yang jelas dia bukan mudhaf. Kalau seperti Abdullah, Abdurrahman atau siapa Ibadurrahman seandainya. Atau mungkin namanya itu kunyahnya juga seperti Abu Abdillah atau Abu Khalid, Abu Muhammad atau seterusnya, itu semua susunan mudhaf mudhafun ilaihi masuk ke hukum yang pertama. Nah, hukum yang kedua ini mabni apabila namanya itu mufrad. Dia bukan mudhaf, juga bukan yang menyerupai mudhaf, yakni satu kata. Nah, yakni satu kata. Maka dia mabni di atas rafa. Mabniun di atas rafa. Seperti contoh misal ya Aliyu, ya Muhammadu, ya Aliyu, Ya Muhammadu. Atau perhatikan di situ Aliyu di apa namanya? Di dhammah ya. Mabni ala raf tanpa ditanwin. Ya Muhammadu juga sama. Mabni di atas rafa'nya, di atas dhammah tanpa ditanwin. Nah, ini insyaallah jelas, Wan. Dan yang kedua, nakiratan ghairah, nakiratan maksudah. Nakirah akan tetapi orangnya ini sudah ditentukan. Dia memanggil dengan suatu yakni munada tanpa alif lam, tapi siapa yang dia maksudkan itu orangnya sudah ditentukan. Nah, ini lawan dari ghairah maksudah seperti keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang pertama nakiratan ghairah maksudah, dia nakirah tapi orangnya belum ditentukan. Nah, kalau yang berikut ini dia mabni di atas rafa ini, dia nakirah tapi orangnya sudah ditentukan. Nah, seperti kalau dicontohkan dengan kita dengan contoh yang kita sebutkan tadi, ada di situ sekumpulan para murid, antum hendak memanggil salah satu dari murid tersebut untuk membantu antum. Nah, ketika antum manggil, wahai murid, ini antum sudah tentukan atau belum orangnya? Antum maksudkan atau enggak? Kalau ada yang antum salah satu dari mereka antum maksudkan, sudah dimaksudkan, sudah ditentukan, maka ini masuk ke nakirah maksudah. Nakirah maksudah berarti hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Ya talibu. Nah, manggilnya ya talibu. Tapi kalau antum manggilnya tadi belum ditentukan orangnya, berarti dia masuk ke hukum yang pertama, ghairah maksudah, berarti antum manggilnya ya taliban. Nah, ini tergantung saja yang panggil. Tergantung saja yang manggil. Nah, contohnya ya rajulu. Ya rajulu. Mungkin di situ ada kumpulan laki-laki, antum memanggil ya rajul, wahai laki-laki. Nah, berarti antum sudah tentukan orangnya ini. Sudah antum tentukan orangnya, antum baca atau antum ungkapkan dengan ya rajulu. Tapi kalau orangnya belum ditentukan, maka antum manggil ya rajulan. Terserah siapa orang yang datang. Terserah siapa yang datang. Ya waladu, wahai anak kecil. Sama juga demikian. Berarti ini maksudah. Kalau seandainya ghairah maksudah, berarti bacanya gimana, ikhwan? Ya waladan. Nah. Ya waladan. Secara penulisan pun berbeda ya. Kalau seandainya kita baca, ada tulisan yang tertulis seperti ini. Ya, ya tilmidhan. Ya tilmidhan. Nah, wahai murid. Wahai murid. Berarti kalau seperti ini kira-kira nakira maksudah atau gairu maksudah ini? Gairu maksudah jelas. Ya kan, karena ada alifnya. Kalau seandainya tulisannya seperti ini, nah, berarti ini maksudah. Tidak mungkin kita baca ya tilmidhan, tidak mungkin. Ya kan? Karena tidak ada alifnya. Berarti cuma dibaca ya tilmidhu. Nah. Baik, ini memurojaah apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut sekarang hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, wa idza kana al munada fihi al wajaba an tasbiqahu. Wa idza kana, dan apabila al munada fihi padanya al, terdapat al. Ini yang dipanggil itu ada alif lamnya. Nah, ada alif lamnya. Wajabah, wajib antasbiqahu, untuk mendahului atau untuk didahului, mudahnya seperti itu. Untuk didahului. Didahului dengan apa? Nah, ini disebutkan ada empat ini. Nah, ini apabila munadanya itu ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Seperti ar-rasul, an-nabi. Nah, seandainya mungkin nama al-abbas, seandainya ya kan. Apalagi yang ada alif lamnya. Munadanya ada alif lamnya. maka wajib untuk didahului dengan yang pertama. Didahului dengan ayyuha. Nah. Ayyuha. Nah, setelah ya, huruf panggilan ya atau huruf panggilan yang lainnya, sebelum menyebutkan munadanya, itu harus didahului dengan ayyuha lil mudzakkar, kalau yang dipanggil itu laki-laki. Contohnya misal ya ayyuhan nabi. Nah, ya ayyuha. Ayyuha dulu baru an-nabi. Loh, kenapa ada tambahan ayyuha? Karena munadanya ada alif lam. Nah, an-nabi. Atau contoh yang kedua, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul. Nah, ditambahi dengan ayyuha karena di sini al-munadanya ar-rasul di apa namanya? Dapati oleh atau dimasuki oleh alif lam. Nah, yang kedua. Yang kedua. Didahului oleh hadza. Nah, oleh hadza lil mudzakkar, kalau yang dipanggil itu mudzakkar. Jadi bisa pakai ya ayyuha, bisa pula dipakai atau menggunakan hadza. Misal ya hadzar rajul. Ya hadzar rajul, wahai laki-laki. Ya kalau menerjemahkan enggak mungkin wahai laki-laki ini. Kurang anu ya, Mas, kurang tepat. Tetap kita manggil dengan bahasa ya, ini dengan apa namanya, menerjemahkan dengan bahasa yang mudah, wahai laki-laki. Seperti itu. Ya hadzal walad, wahai anak kecil. Nah, di situ tertambahin hadza disebabkan karena al-munada yaitu ar-rajul dan al-walad di situ dimasuki oleh alif lam. Kemudian yang ketiga, ditambahkan atau didahului oleh ayyatuha. Tadi ayyuha ditambahi oleh ayyatuha. Laki-laki ayyuha. Nah, ini lil muannats, untuk perempuan sebelum al-munada itu didahului oleh ayyatuha. Misal seperti contoh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam surah Al-Fajr, ya kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Munadanya yang mana, ikhwan, kira-kira itu? Hah? Munadanya yang mana? Hah? Nafsu atau mutmainnah? Hah? Yang mana? Nafsu atau mutmainnah? Nafsu ya. Mutmainnah itu sifatnya, itu susunan na'at dan man'ut. Loh, nafsu kok mu'annas? Mana tanda mu'annasnya? Dia masuk ke jenis hukum, ya kan? Lafadznya mudzakkar, namun dihukumi oleh orang Arab itu sebagai mu'annas, ya kan? Ada beberapa kata yang demikian. Termasuk adalah an-nafs. Memang tidak ada ta' marbutah padanya, tapi dia dihukumi mu'annas. Karena dipakai oleh orang-orang Arab sebagai kata yang mu'annas. Oleh karenanya, ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disifati pun dengan sifat mu'annas, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Nah. Atau contoh yang kedua, ya ayyatuhal muslimah. Ya ayyuhatuh, ya ayyatuhal muslimah. Wahai muslimah. Nah. Tetap kita manggilnya wahai gitu aja. Ayyatuh artinya apa? Ya, dia hanya tambahan, ya kan? Namanya tambahan, tidak bisa diterjemahkan. Nah, ya manggilnya ya maksudah, ghairu maksudah. Yang seperti apa? Yang jelas cara menterjemahkan ya sama, tapi secara hukum Arab yang berbeda-beda. Atau ditambahin yang keempat, hadhihi lil muannats. Hadhihi lil muannats, ditambahi oleh hadhihi kalau yang dipanggil itu muannats. Isim mu'annas yang dimasuki oleh alif lam. Misal ya hadihil mar'ah. Ya hadhil mar'ah, wahai wanita. Nah, ada tambahan hadhi al-mar'ah karena ada alif lamnya. Nah, kalau seandainya alif lamnya dibuang, nah, alif lamnya dibuang, maka dia bisa masuk ke hukum yang pertama nomor 3 atau hukum yang kedua nomor 2 antara nakirah ghairah maksudah dengan nakirah maksudah. Nah, kalau dibuang alif lamnya berarti hadihinya juga harus dihilangkan. Bisa dibaca ya mar'atu. Nah, atau ya mar'atan. Nah. Kalau seandainya dia nama, kalau seandainya dia nama, nama seorang wanita mar'atu, seandainya ya berarti tidak ada pilihan lain, maka dia masuk ke ya mar'atu. Nah, masuk ke hukum yang kedua nomor 1 alaman mufradan, nama yang tidak tersusun dari dua kata. Baik, atau contoh yang kedua ya hadhil bint, wahai anak perempuan. Nah, wahai anak perempuan, dan ini sifatnya sudah anu ya, karena dia sudah tertambahi apa namanya? Hadhihi ada alif lamnya, berarti dia sudah tertentu, ini ditentukan orangnya. Sudah ma'rifat, orangnya sudah ditentukan. Nah, ini 3 hukum yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacanya. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin, latihan. Adkhil adawatin nida' fi ma yali. Masukkan alat-alat panggilan, yakni huruf-huruf memanggil, fi ma ya'ti, pada berikut ini. Dengan menentukan atau memperhatikan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang telah disebutkan. Nah, kita urut mulai Abu Rahman yang pertama, Abu Bakrin. Ya Aba Bakrin. Nah, ya Aba Bakrin. Dia masuk ke jenis yang mana? Hukum mana? Mudhaf mudhafun ilaih. Nah. Nah, di situ dipanggil ya Aba. Dengan aba, dengan alif, abu menjadi wabu menjadi alif, karena dia asmaul khamsah. Ketika dia susunan mudhaf mudhafun ilaih dan dipanggil, maka dia harus mansub, ya kan? Mansub dengan tanda apa? Nah, di sini berhubung dia asmaul khamsah, tanda nasabnya adalah alif. Ya Aba Bakrin. Baik, yang kedua, daing Ibnu Umara. Ibnu Umara masuk jenis yang mana itu kira-kira? Antum harus tentukan dulu dia masuk ke hukum yang mana, jenis yang mana, baru kemudian diterapkan. Kira-kira yang mana? Ibnu Umar. Anaknya Umar. Mudhaf-mudhafun ilaih. Berarti kalau mudhaf-mudhafun ilaih, kalau dipanggil ya, berarti gimana? Ya Abdullah itu Ibnu Umar. Ya. Kalau Abdullah kan ya Abdullah. Kalau Ibnu Umar berarti ya Ibna Umar. Ya Ibna Umar dinasab. Wahai anaknya Umar. Di situ susunannya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Anaknya Umar. Baik, yang kedua Salimun. Salimun ini bisa nama orang, bisa kalau bukan nama orang berarti kan wahai orang yang selamat. Nah, tapi kita masukin nama orang saja. Gimana kira-kira, Abul ya? Hah? Dari situ apa? Salimun. Maksudnya Salimun sama kan? Nah, berarti kalau nama orang tadinya dipanggil ya gimana, Abul ya? Ya? Masuk ke jenis mana kira-kira? Ya Salimu, dia masuk ke hukum yang kedua ya. Hukum yang kedua, nomor pertama yaitu alaman mufradan, nama yang cuman satu kata. Dia nama, tapi bukan mudhaf mudhafun ilaih, atau bukan pula syabih bin mudhaf. Taib, yang keempat, Aku Aliyin, Abu Zulfa. Aku Aliyin, saudara laki-lakinya Ali. Ya. Ya akha aliyin, masuk ke mana itu? Ke jenis munada yang mana? Mudafun, mudafun ilaih. Akha aliyin, wahai saudara laki-lakinya Ali. Baik, sekarang al-alim. Ah, Pak Guru. Ya. Ya, al-alim. Antum perhatikan al-alim di situ ada alif lamnya. Berarti masuk ke hukum yang nomor berapa kira-kira? Nah, nomor berapa? Hukum pertama atau hukum kedua atau hukum yang ketiga? Al-alim. Ya, nah, Pak Guru. Nomor dua. Masuk ke nomor, nomor berapa ikhwan? Nomor tiga ya. Wa idza kana al-munada fihi al, apabila munadanya ada alif lamnya, nah, seperti contoh al-alim, ada alif lamnya. Berarti wajib didahului baik itu ayyuha atau hadza. Tergantung apa, kalau laki-laki atau perempuan. Nah, di sini al-alim laki-laki, maka bisa didahului ayyuha, bisa didahului oleh apa? Hadza. Berarti bisa dipanggil ya ayyuhal alim atau dipanggil dengan ya hadzal alim. Nah, ditambahin demikian. Ya ayyuhal alimu atau ya hadzal alimu. Taib al mudarrisatu. Ah, Rasmin. Ya ayyatuhal mudarrisatu. Naam, ya ayyatuhal mudarrisatu. Masuk ke hukum nomor 3 ya. Hukum nomor 3. Dan ya ini tambahan ayyuha atau ayyatuha atau tambahan apa lagi bisanya? Hadihi. Bisa dibaca ya ayyatuhal mudarrisatu atau ya hadihil mudarrisatu. Naam. Naimun ala sariri. Nah, ini masuk ke mana ini? Jauhari. Pas panjang lagi. Ya naimun ala sariri. Orang yang tidur di atas ranjang. Antum panggil, tidak tahu namanya ini antum. Taunya dia itu ada orang tidur di atas ranjang, antum panggil. Wahai orang yang tidur di atas ranjang. Masuk ke hukum mana ini? Kira-kira aja. Hah? Ya naiman. Ala sariri, masuk yang kemana itu? Jenis yang kemana? Hah? Ini kira-kira masuk kemana ikhwan? Syabih bil mudhaf ya kan? Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu memang ruwetnya, soalnya dia harus dari kalimat itu. Harus sesuai dengan kalimat. Nah, di sini kalau mau kita masukkan dia muf nakirah ghairu maqsudah atau nakirah maqsudah. Nah, tapi sedangkan dia itu adalah susunannya syabih bil mudhaf. Dia itu kalau berdasarkan definisi dari kitab Mulakhas fi ilmi nahwi itu syabih bil mudhaf itu isim yang nakirah yang membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan. Untuk membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan. Nah, walaupun kalau dalam kitab yang lain definisi pun dikritik gitu. Karena banyak isim yang nakirah dia membutuhkan kata lain tapi dia bukan syabih bil mudhaf. Nah. Nah. Dan insyaallah mungkin mudah-mudahan nantilah dengan berjalannya waktu. Ini sama seperti mudhaf-mudhafun ilaih juga. Kita dalam menerjemahkan apa menyebutkan tanda-tandanya juga tidak ada. Ya kan tanda-tandanya secara pasti itu tidak ada. Syabih bil mudhaf juga demikian. Yang jelas-jelas mudhaf aja tidak ada tandanya apalagi yang menyerupai. Nah, ya kan. Nah dengan berjalannya waktu insya Allah. Mudah-mudahan. Nah jelas ini dia masuk ke syabih bil mudhaf. Berarti bacanya gimana? Ya naiman ala sariri. Wahai orang yang tidur di atas ranjang. Nah. Kalau dia mau dimasukkan ke nakirah ghairah maksudah, nakirah maksudah, nah tidak mungkin juga. Taib, yang berikutnya al-banatu. Ah, Bu Mukbil. Al-banatu. Gimana kira-kira? Masuk ke antum, masuk dulu ke hukum yang mana? Hukum pertama, kedua, atau ketiga? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Oh. Di situ apa? Mujibud da'awat. Itu mujibud da'awat di sini terakhir. Ah, tayyib, tanu, mujibud da'awat. Mujibud da'awat. Mujibud da'awat ini yang memenuhi atau yakni mengabulkan permintaan. Masuk ke mana kira-kira itu? Mujibud da'awat. Masuk ke mana, Bu Mukbil? Antum lihat satu persatu mujibud da'awat. Enggak ada di situ jenis da'awat ya. Masuk ke mana kira-kira, ikhwan? Mudhaf ya kan, yang pertama. Mudhaf nomor satu. Nah, mujibud da'awat. Kalau mudhaf-mudhafun ilaih itu lebih agak mudah. Meskipun tanda mengetahuinya ini bukan tidak secara mutlak. Namun biasanya kalau antum mendapati nakirah setelahnya ma'rifat itu mudhaf-mudhafun ilaih biasanya. Seperti kitabu. Nah, kitabu nakirah tanpa alif lam. Antum mendapati setelahnya ma'rifat. Kitabul mudarris. Nah, nakirah setelahnya ma'rifat. Ini nakirah karena tidak ada alif lam. Nah, ini nakirah karena ma'rifat karena ada alif lam. Berarti sebenarnya mudhaf-mudhafun ilaih berarti kitabul mudarris. Atau kolamu nakirah. Sini seandainya Hamid. Hamid ma'rifat nama orang. Berarti kolamu Hamid. Ini susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Seperti ini mujibu ad-da'awat. Mujibu ad-da'awat. Nah, nakirah ad-da'awat ma'rifat. Ada alif lamnya. Berarti susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Berarti kalau dimasuki ya menjadi apa, Ivan? Ya mujibat da'awat. Nah, ya mujibat da'awat, wahai yang mengabulkan doa-doa. Nah, seperti ya Nabi Allah. Tapi berikutnya apa di situ, ikhwan? Muslimun. Nah, Abu Mu'ad. Ya muslimu. Masuk ke mana ini? Nah, masuk ke mana? Kedua, nomor berapa? A atau B? Hah? A atau B? Hah? A. Kalau antum anggap itu sebagai nama, ya kan? Nama orang muslim. Kalau seandainya antum anggapnya itu sifat, yaitu orang muslim, berarti dia masuk ke nomor 2. Nah, nakirah maksudah. Nah, kalau dia seandainya nakirah ghairah maksudah, maka harus ada alifnya di belakang musliman, ya kan? Ya, ya musliman. Nah, tergantung aja antum mau mana. Taib, yang apa lagi? Sami'ud du'a, sami'ud du'a. Naam, Abu Sa'ad. Ya sami'ad du'a, masuk ke nomor 1 poin A ya. Naam, sunan mudhaf mudhafun ilaih. Naam. Demikian ikhwan, wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang terakhir adalah at-tawabi'. At-tawabi', yakni yang mengikuti. Pengikut, nah bahasanya gitu. Dia bentuknya jamak mujamak, yakni jamak taksir, mufradnya tabi'. Nah, tabi' itu yang mengikuti, tawabi', para pengikut. Nah, dikatakan para pengikut karena dia cuma ngikut saja. Nah, dia cuma ngikut. Yang diikuti apa? Yang diikuti marfu, berarti dia marfu. Kalau yang diikuti mansub, ya berarti dia mansub. Kalau yang diikuti majrur, ya dia majrur. Nah, apa saja? Ammat tawabi' fasayati bayanuha fil majrurat. Adapun tawabi', maka akan datang penjelasannya pada isim-isim yang majrur. Pada isim-isim yang majrur, yaitu setelah ini ya. Di sini ada talkhis, khulasah, ringkasan, dan insya Allah setelah ringkasan baru kita masuk ke isim-isim yang majrur. Dan isim-isim yang majrur itu ada tiga. Ada tiga dan akan depan insya Allah. Baik, mungkin sampai sini ikhwan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.